Caritana Para Rasul, Bab 20. Saalana kebedaan Efesus tarem tempole, Paulus makompol jemaat, serta maraja Athena reng-reng geria. Samarena, laju amit serta nerosaki parjalanana ka Makedonia. Ejedia, Paulus mios kara daerah Makedonia, ben apareng pitotu kareng oreng separcaja ka Isa, kangkui meraja Athena. Samarena jeria, laju mios ka Yunani, serta alengki aja dia telo bulan abite. Ebekta tepakna ayah setia semiosa alajar ke Syria, laju beda kabar jaring orang Yahudi pada asekongkel matiana salerana. Dedi Paulus laju motosaki abelia lebat Makedonia. Sopater, anak-anak Pirus seasala dari Berea Norok, Briakia Aristarkus ben Sekundus orang Tesalonika, serta Gaius orang Derbe. Selain ajar ya, kibeda pole senorok ya Arya Timotius, Tikikus ben Trufimus, rengoreng dari provinsi Asia. Rengoreng jiria mangkat kade, laju anente Etrowas. Salana perayaan roti sita erakii, sengkok benen laina alajer dari Filipi. Salana oleh lema are laju akompol pole, ben rengoreng gele Etrowas, sampai saminggu abite. Malam ahad, sengkok benen laina akompol, ngakana bareng sataretanan. Paulus abu debu benreng oreng sampai tengah malam. Polana kelakuana menyosa. Eka marloteng seeka nengi sengkok benreng oreng gele akompol. Banyak demara. Beda oreng dengode nyamana Yutikus toju ecendela. Polana Paulus abu debu taros. Oreng jiria sajen abit sajen ngantok. Sampai tetedung ecendela jeria. Pas labu katana dari tingkat telok. Ebe koyosong oreng jiria etemu lama teh. Tapi Paulus toron ke bebe, pas merebu ke betena orang jeria, sambil akeluk betena orang jeria, Paulus adebu. Allah, cok kubetir, kanak ria ki odik. Salana jeria, Paulus ongke ke atas pole, laju gimaki roti, terus adeer arang bareng. Salana abit se abu debu bireng orang jeria sampai moncar are, Paulus mangkat. Orang ngode gelek bireng orang lainnya iki bemole di odik kabengkona. Reng-reng jiria pada perak bentalepor Athena. Senggo kapi pada ongke ka kapal terus alajar kade ka Asos. Ngoniana Paulus, epanetenana kapal eja dia. Paulus la pesen kanda jiria, sebab Paulus miosa ka Asos lebet tengkengan. Salana tetemu e Asos, Paulus tuli ongke ka kapal. Ben kapal jiria laju alajar ka Metilene. Dari jadia sengko ben enaina alajar pole, ben kelakuana napak kekenangan sedepa-depan ben kios. Kelakuana kebi pada napak kasamos. Ben saalana oleh telo are dari pamangkade pas napak kamiletus. Paulus lanep tepagi tak nyepera ke Efesus me oleh tak wang-muang bekto e daerah Asia. Sale oleh Paulus toro dulian napak ke Yerusalem e are Pentakosta. Diri Miletus, Paulus ngirim kabar ke Efesus makon para pemimpinnya jemaat e jedia supaya mangkii salerana. Senapak nareng-oreng jiria, Paulus adebu. Tandaretan, sampean ampon pada oning katipo napak audik kaula Apolong sarang sampean, mulai kaula buru napak ka Asia. Kalaben adep Asor sarta benyak mangalocor aeng mata, kaula alako ka agem Gusti Isa e dalam kasangsaraan seia adepi kaula pola nareng-oreng Yahudi, seandik sacejahat ka kaula. Sampian ampon pada oning cek kaula tadak sengkana. Apareng oning ke sampian, papon apa si agunah ke sampian. Kaula morok sampian, iadak na oreng benyak, sarang epok compok. Kareng oreng Yahudi sarang kasabeng salainah. Kaula ros terosan ma emot, sepaja sateja, pada e atobet. Dari satu sana, sarang ngadep ke Allah, serta sepaja parcaja ke Guste Isa. Samangken kaangkui atorok ka kesokak nak rona Allah. Kaula entara ka Yerusalem. Kaula tak oning bak ponapa seka dedian na ka kaula ikasak. Kaula namung oning je esniap kotah rona Allah ampon ma emot ke kaula je kaula bekal masuk ke penjara sarang bekal nanggung sengsara. Tapi kaula tak mikirih odik kaula penikah. Sokor kaula kenging malas tare lelakon seepar caja aki ka kaula sarang Guste Isa. Ben sokor kaula tep-tep esto sampai mateh. Kaangkui abertaaki kabar bagus parkara rahmatipun Allah. Kaula ampun mangkii sampean sedaya. Ben aparing oning cuken parkara katipun apa Allah marintah minangka ratok. Semakin rasana kaula bekal tak apangkia pole sareng sampean sedaya. Teti semakin kaula maemote sampean kala ben ku ongku cek menabi eantarana sampean beda setebes kenika beni salah kaula. Sabab kaula tak oning enteng agi lelakon kaula ka angkui nerang agi kesampian sedaya naka sokana Allah. Teti sampian kotu ajaga abek natibi. Cukun ajaga sedaya na jemaat si ampun epasra agi sarang arona Allah ka dalam penjagaan na sampian. Sabab sampian ampun epadeti pengawas sejemaat penikah. Jaga agi jemaat Allah penikah akati tokanguan si ajaga dumbana. Sabab sarang Allah jemaat genika ampun epadeti keagungan natibi. Kalabon sedana potra natibi. Setadak nekaula, tanto dateng tek pate alas segelek, kangak tengak na sampian. Benring ngoreng seejaga sampian genikah, bekal dati mangsa na tek pate alas genikah. Lamala, esetong are bekal beda'a iantaran sampian tibi, singa beragia kabar selecek. Supaya ringoreng si ampun parcaja ka isa, dadinya leot norok ringoreng genikah. Dati tengah teh, sareng ka emot dijak telo tau nabi te kau leman di aing mata. Siang malam tak ambu morok sampian sedajena. Samangken bi kau le sampian epasara agia ka Allah. Supaya sampian epiara sareng Allah. Ben supaya sampian pakuna kokoh. Neku ika bertana rahmat Allah. Allah paneka ko besama kuat sampian sareng aparing ka sampian. Kat berkat si ampun esedia agi ka angku sedajena omadah. Kau letak oning arpese otabe kalampi dari pasera asaus. Sampean pada oning cek kau le ala koma keluar pelo tibi. Ka angkui nyokopi kebutuhan kau le sarang cakan casenorok kau le. Ede lempar karapon apa asaus. Kau le abri contoh kesampean. Cek kalaben ala kobere kanta penikah. Sampean sarang kau le kodu nolongi ring-ring setak kuat. Sabab sampean kodu emot kase ede buagi kuste isa tibi. Engki paneka, asenengan abri etempung narima. Salana Paulus marese abu debu kanta jeria, pas asocut benreng-oreng jeria kapi, laju adua. Kapi pada nangis sambi ageluk tornyong Paulus sambi ngatore selamat. Kapi pada ngenes sebab Paulus adebu jak reng-oreng jeria tak kera nengalai Paulus pole. Salana jeria, reng-oreng jeria laju ngataraki Paulus kakapal.